Mitra Bisnis, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di awal kerjanya cukup populer dan mendapat banyak apresiasi karena berhasil menyingkap kasus sel penjara istimewa buat terpidana korupsi Artalita alias Ayin. Tapi sekarang, keberadaannya mulai digugat bahkan mulai ada tuntutan untuk dibubarkan. Alasannya, gebrakan yang dilakukan Satgas tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian, selain kewenangannya terbatas, kehadirannya pun dianggap menimbulkan kerancuan dan cenderung mengganggu lembaga penegak hukum yang ada, serta berpotensi menyebabkan tumpang tindih. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Bidang Advokasi Kongres Advokat Indonesia, Petrus Balapationa. Pak Petrus, bagaimana pandangan Anda? Pendapat saya ya, Satgas Mafia Hukum, ya, pertama harus dibubarkan. Saya tegas-tegas memang, harus dibubarkan karena dalam sistem penegakan hukum, dia tidak diatur tempat atau posisinya. Jadi, dia tidak punya posisi dalam lintasan penegakan hukum. Kalau polisi tingkat penyidikan, jaksa penuntutan, hakim pengadilan atau memutuskan. Kalau yang namanya Satgas Mafia Hukum itu dibubarkan karena pertama, dia tidak punya tempat. Kedua, dia sudah mengacaukan sistem hukum. Terbukti, misalnya begini. Saya mau protes kepada saudara Denny Indrayana, katanya dia ahli hukum. Kenapa dia minta supaya Bibit dan Chandra Jaksa Agung mendeponir perkara. Saya hanya mengingatkan, dia bicara itu tidak dalam kapasitas sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, saya meminta supaya Presiden segera membubarkan Satgas Mafia Hukum itu. Cuma itu, Pak? Karena dia tidak dapat tempat. Dan kedua, pendapat-pendapat mereka itu membingungkan masyarakat. Masa Denny Indrayana mengatakan, kalau dulu SKP2 itu cacat, sekarang dirubah aja jadi deponiring. Kalau dia sebagai ahli hukum dan mengerti tugas seorang jaksa agung, tugas utama seorang jaksa adalah mengajukan penuntutan. Jadi menurut pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan, jaksa agung harus membawa perkara ini ke pengadilan. Jangan tersesat dengan pendapat Satgas Mafia Hukum. Jadi pendapat saya tegas-tegas saja deh. Jangan bilang ada pendapat bubar atau tidak bubar. Saya pengacara pertama meminta supaya mereka dibubarkan. Tidak populer lagi. Tapi kan kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum lagi rendah, Pak. Satgas tidak diperlukan kalau masyarakat sudah rendah kepercayaan kepada penegak hukum, entah itu di polisi, entah itu di jaksa, entah di pengadilan. Kalau memang sumber daya manusianya di Satgas Mafia Hukum itu kita anggap mampu, kita alihkan aja mereka di posisi yang benar, masuk di kejaksaan, masuk di kepolisian, untuk mensupervisi atau memantau kasus-kasus, tapi dalam kapasitas di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan. Jadi kalau katakanlah Satgas Mafia Hukum itu diperlukan karena masih ada gegap gempitanya bahwa mereka bisa. Kalau toh memang mereka bisa, kita masukkan aja. Kau duduk secara formal di tingkat penyidikan, misalnya di polisi, di KPK, di kejaksaan, atau di tingkat penuntutan, kita masukkan di KPK karena kita anggap mereka mampu. Tapi kalau mereka mampu lalu karena kita sayang tidak kasihan kalau dibubarkan, menurut saya kita rubah sistemnya, masukkan mereka dalam bagian dari istilahnya integrated sistem hukum. Jadi penegakan hukum yang terintegrasi. Demikian Petrus Balapationa dan saya Rizal Andika.